Kita lanjutkan dalam membaca kisah Mu'ad ibnu Jabal, dan pelajaran ini adalah pelajaran kisah. Akan kita teruskan kisahnya Mu'ad dan berlanjut dengan kisah keluarga Yasir. Yasir, Sumayyah, dan Ammar, anak laki-lakinya. Dan kisah itu kisah yang sangat memberikan manfaat besar bagi kita. Ternyata kita menjadi ahlu sunnah di zaman ini tanpa adanya rasa sakit apapun, tanpa adanya himpitan. Kalaulah ada, itu hanya seujung kuku saja. Tidak seperti para sahabat dulu ketika mereka mempertahankan keimanannya demi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerepotan yang kita hadapi dalam memegangi sunnah itu kerepotan yang dibikin sendiri. Ngimbulan? Ya, kita sendiri yang bikin repot. Sebenarnya mengikuti sunnah gampang. Enggak ada yang mencibir atau apa. Cuman kita aja kadang perasaannya. Memegangi sunnah harus kokoh. Harus perkasa, harus ganteng. Jangan melihara jenggot tapi nyeluntrut. Ayam kate kamu itu nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kita teruskan sedikit kisahnya Mu'ad ibnu Jabal. Pada kisah terakhir adalah tentang dikirimnya Mu'ad ibnu Jabal ke mana? Ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berjalan, adapun Mu'ad sudah berada di atas kudanya menuju ke negeri Yaman. Biasanya orang melepas kepergiannya, ya hanya sekedar silahkan berangkat. Namun ini tidak. Karena kedekatan Rasul dengan Mu'ad ibn Jabal, Rasulullah melepas Mu'ad dengan berjalan. Sampai sekian jauh Rasulullah berjalan, Mu'ad di atas kudanya pelan-pelan mendengarkan tausiah dan wejangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat ke negeri Yaman. Di sini ada satu faedah, kalau kita hendak mengirim utusan atau menugaskan seseorang dengan sebuah tugas, itu harus jelas. Jelas apa yang harus dikerjakan dan ditausiahi, diwasiati agar bertakwa kepada Allah dalam menjalankan tugas tersebut. Ikhlas karena Allah, kamu akan dakwah di sana. Bertakwalah kepada Allah dalam dakwah ini. Ikhlas karena Allah, kamu akan belajar ke sana. Kamu akan ini. Harus jelas, seperti halnya Rasulullah kepada Mu'ad ibn Jabal. Kemudian di antara wasiat yang disebutkan oleh Rasul kepada Mu'ad adalah, ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hada, wal'allaka antamurra bimasjidi wa qabri. Wahai Mu'ad, bisa jadi setelah ini engkau tidak akan melihatku lagi. Dan kalau engkau pulang dari Yaman ke Madinah, kamu hanya mendapati masjidku dan kuburanku. Ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Mu'ad tidak akan ketemu kembali dengan Rasulullah. Bukan beliau tahu kapan akan meninggalnya. Karena tidak seorang pun di antara manusia yang tahu kapan akan mati. Tapi Rasulullah diberitahukan oleh Allah isyarat. Begitu mendengarkan yang seperti ini, fabaka Mu'adun jaza'an li firaki nabihi wa habibi Muhammadin salawatullahi wassalamu alaihi wa baka mahul muslimun. Begitu mendengarkan ucapan ini, Mu'ad pun menangis. karena sedih. Itu adalah syarat dari seorang Rasul. Dan apa yang diucapkannya pasti benar. Lu sedih. Mau berangkat ke Yaman. Berdakwah di sana. Satu sisi ada berita seperti itu. Coba kalau kita diberitahukan seperti itu. Kita kepikirannya apa? Suruh sama kabelah. Nunggu nih di sini. Kayak gitu tidak? Ya. Tapi ternyata tidak. Beliau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap berangkat berdakwah ke negeri Yaman walaupun ada berita seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqat nubu'atul rasul al-karim, dan memang sungguh benar kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaktahalat aina Mu'adin radhiyallahu anhu biru'yatin nabi ba'da tilka as-sa'ah. Betul memang Mu'ad tidak lagi bisa melihat Rasul setelah perpisahannya itu. Didapati ketika Mu'ad pulang ke Madinah, Rasulullah telah wafat. Faqad faraqa ar-rasulul karim al-hayata qabla ay ya'uda Mu'ad min al-Yaman. Sungguh Rasulullah telah wafat sebelum Mu'ad pulang dari negeri Yaman ke Madinah. Wala raib fi anna Mu'adan baka lamma 'ada ila Yathrib fal faha qad afqarat min unsi habibihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi Mu'ad begitu pulang dari Yaman menuju ke Madinah dan mendapati Rasulullah telah wafat, belum menangis. Dan ini wajar. Menangis. Semata menangis. Namun tidak berarti memiliki muatan tidak ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong putranya yang meninggal dunia, Ibrahim. Ya. Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu siapa, Pak? Anaknya atau Nabi Ibrahim? Hah? Ada yang bingung Ibrahim sinten sih, ya? Ibrahim bapaknya Ismail, Pak? Bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki putra. Putranya adalah namanya diantaranya Ibrahim. Meninggal dunia. Ketika beliau mengendongnya, beliau mengatakan, Al-uyunu tajba'u, wal-kulubu yuhyahjanu, wala naqulu ila ma radiyallahu azza wa jal. Atau kama kala Nabi alaihi salatu wassalam. Mata kami berlinangan, hati kami sedih, namun tidaklah kami mengatakan kata-kata kecuali yang Allah ridhai. Sehingga ketika ada yang meninggal dunia itu bersedih, menangis, selama hatinya itu penuh dengan keridhaan, itu bukan niyahah, bukan meratapi. Dan itu boleh, wajar, lumrah. Apa? Supaya jangan niyahah. Ibu kita meninggal ketawa-ketawa. Supaya jangan niyahah. Ya tidak. Kayak orang gemblung. Ibunya meninggal ketawa-ketawa, enggak mau sedih, khawatir niyahah. Salah itu. Ya. Niyahah itu apabila menangis, menjerit dan mengucapkan kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walamma waliyal khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an arsala Mu'adan ila Bani Kilab. Ada kisah menarik di sini. Ketika kekhilafahan dipegang oleh Umar ibn al-Khattab, sepeninggal Abu Bakar Siddiq, dipegang oleh Umar Ibn Khattab, khalifah yang kedua. Umar mengutus Mu'ad ke Bani Kilab. Kita akan dapati di sini kisah tentang kesederhanaannya Mu'ad. Ulama besar, tapi hidupnya, Masya Allah, sederhana. Ulama besar, panutannya para sahabat. Kalau ada sahabat mereka sedang berbicara masalah bab agama, Mu'ad datang, mereka diam, menyerahkan pembahasannya kepada siapa? Mu'ad, ulamanya para sahabat. Tapi Masya Allah dalam hal duniawi, sederhana beliau. Kita lihat kisah kesederhananya beliau. Sampai-sampai istrinya sedikit protes kepada Mu'ad. Ini pembelajaran bagi kita. Umar Ibn Khattab mengutus Mu'ad ke Bani Kilab. Liyaksima fihim u'tiyatihim. Uywazi'a la fuqara'i masadaqati ahniya'ihim. فقام بما وحيد إليه من أمر وعاد إلى زوجه بحلسه الذي خرج به يلفه على رقبته فقالت له امرأته أينما جئت به مما يأتي به الولاة من هدية لأهلهم. Kisahnya Umar mengutus Mu'ad ke Bani Kilab, tujuannya membagi zakat mal yang diambil dari orang-orang yang kaya. Setelah dikumpulkan, dibagi. Salah satunya yang mendapatkan bagian itu adalah Bani Kilab. Diutuslah Mu'ad untuk membagikan zakat mal tersebut. Perhatikan, ketika selesai melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan, bima uhida ilaihi amrun, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Umar, dibagi zakat itu. Adila zauji, selesai tugas, pulanglah Mu'ad ibn Jabal ke istrinya di rumah. Ternyata tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Yang dibawa adalah apa? Yang dibawa pelana kuda. Ya. Hilsihi artinya adalah mayubu ala zahid dabah. Sesuatu yang ditaruh di atas punggung kuda untuk diduduki. Namanya apa bahasa kita? Pelana atau ya damparan lah. Yang ditaruh di atas kuda untuk diduduki ketika menaikinya. Itu dibawa dan dikalungkan di lehernya. Istrinya bertanya, oh, kok cuma bawa ini? Mana hadiah dari pemerintah untukmu, wahai Amil, untuk diberikan kepada keluarganya? Kok cuman pelana saja yang dibawa? Maksudnya apa enggak ada yang lain? Begitu. Apa enggak ada ya buah tangan, makanan, minuman, apel, anggur, buah pir, atau roti brownies? Mungkin. Ini kalau kita. Apa enggak ada yang seperti itu? Cuman pelana tok, aduh. Apa bisa dipangan? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Ini kadang istri-istri karena tidak tahu di lapangan seperti apa. Dipikirnya ini itu, akan bawa itu. Akhirnya berbicara seperti itu. Ya wajar. Dan bagi suami ketika menghadapi seperti ini, ya maklum. Tidak perlu dijadikan sebuah apa? Permasalahan. Namun ingat, di sini Mu'ad ibn Jabal mengucapkan sebuah kata-kata yang malah justru jadi masalah. Apa ucapannya Mu'ad? Faqala laqad kana ma'i raqibun yakidun yuhsi alayya. Wahai istriku, aku berangkat membagi zakat itu ada pengawas yang mengawasiku, yang selalu mencatat tentang perbuatanku. Ini alasannya muat. Difikir oleh istrinya, loh, ini Umar berarti gak percaya saya memuat ini. Dikirim ada yang mengawasi ini. Bukan pengawal, pengawas, tim audit. Wah, ini Umar ini gak percaya sama Muad. Istrinya pola pikir seperti itu. Ya. Padahal yang dimohonkan oleh Muad, sudahlah, dosa bawa apa-apa juga gak apa-apa. Aku diawasi. Gak apa-apa. Inginnya menenangkan, malah justru mencuat. Wah, ini Umar ini. Nah, yang terjadi adalah apa? Faqalat, istrinya mengatakan, qad kunta aminan 'inda Rasulillah wa Abi Bakr, thumma ja'a Umar fa ba'atha ma'aka raqiban yuhsi 'alayk. Wahai suamiku, sungguh engkau orang terpercaya di zamannya Rasul. Engkau seorang yang terpercaya di zamannya Abu Bakar. Dan sekarang ini Umar mengutusmu dengan membawa orang yang mengawasimu. Wah, Umar keterlaluan ini. Ini bahasanya, bahasa lepasnya seperti itu. Masa sosok Muad bukan menjadi seorang kepercayaan lagi di depannya Umar? Ada apa ini? Ini menunjukkan bahwasanya Muad di samping alim, terpercaya orangnya. Harga mahal. Menjadi orang yang alim, harga mahal. Menjadi orang yang terpercaya juga harga yang mahal. Harus dijaga kepercayaan itu. Jangan sampai hilang kepercayaan itu. Maka ternyata berita ini asyada lika fi niswati Umar wasakathu lahunna. Ternyata istrinya Muad ini berbicara ke beberapa ummahat, ibu-ibu di waktu itu. Sampai terdengar kepada istrinya Umar ibn al-Khattab. Kalau-kalau kali ini Muad diutus dengan dibawakan pengawas ya. Istrinya memberitahukan berita ini kepada siapa? Umar ibn al-Khattab. Ada sebuah dugaan kalau Umar tidak percaya kepada Muad, harus ada tim audit yang menyeleksi tentang perbuatan dan perilaku Muad sepanjang menjalankan tugas. Maka yang terjadi adalah qabalaqa dzalika Umar fada'a Muadan wa qala. Begitu berita itu sampai kepada Umar, Umar pun memanggil Muad. Muad, ta'al, sini kamu. Sudah duduk bersamaan, berhadapan antara waliul amr dengan sahabat yang bernama Muad ibnu Jabal. Terjadilah dialog. Salah satu yang diucapkan oleh Umar, "Aa ana." Bahasa kita, "Hal ana?" "Aa ana. Ba'athu ma'aka raqiban yuhsi 'alayk." Wahai Muad, apakah benar aku mengutusmu membagi zakat kemudian aku kirimkan orang yang mengawasimu? Kok beritanya seperti itu? Apa benar aku kemarin ngirim kamu ke Bani Kilab kemudian ada orang yang selalu membuntutimu dan mengawasimu? Apa benar berita ini, wahai Muad? Faqala, Muad mengatakan, "La ya Amirul Mukminin." Tidak. Tidak ada orang yang mengawasi wahai Muad, wahai Amirul Mukminin. Padahal tadi Muad mengatakan apa? Kepada istrinya apa? Ada yang dikirim untuk awasi. Dua kata-kata ini berbeda. Wahai Amir Mukminin, tidak. Tidak ada. Tidak ada yang kau utus untuk mengawasiku. Tidak ada. Walakin ya, akan tetapi lam ajid syai'an a'tadiru bihi ilaiha illa dzalik. Akan tetapi aku tidak memiliki alasan di depan istriku ketika meminta kepadaku sesuatu kecuali itu. Aku enggak punya alasan. Maksudnya apa di sini? Barulah faham di sini. Yang dimaukan oleh Mu'ad adalah aku selalu diawasi oleh Allah Zat yang Maha mengawasi, bukan Umar mengirimkan orang sehingga aku bagikan zakat mal tepat pada sasaran dan tidak korupsi. Tidak. Paham maksudnya? Dibagi-bagi-bagi. Eman-eman kinggo sing edon mlebu meng sak. Tidak. Allah Maha mengawasiku sehingga zakat mal habis total aku berikan pulang tanpa apa-apa. Ya inilah yang seharusnya dilakukan. Allah yang mengawasi, bukan Umar mengirim petugas untuk mengawasi Mu'ad. Bisa dipahami? Istrinya salah paham. Maka fadhih ka Umar radhiyallahu an wa atahu syai'an wa qal ardiha bihi. Maka Umar pun kemudian tertawa mendengarkan hal itu. Kemudian Umar memberikan hadiah kepada Mu'ad, barang-barang, makanan, minuman, uang kepada Mu'ad untuk dibawa pulang. Silakan bawa ini ke keluargamu supaya istrimu senang. Masya Allah. Ini kehidupan Mu'ad ibni Jabal. Beliau melakukan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak membengkakkan pembiayaan. Memarkup harga, tidak. Atau mengurangi kualitas. Atau menyalahgunakan SPJ. Atau menulis data yang fiktif. Atau bahasa lainnya korupsi, tidak. Walaupun harta di tangan beliau, tapi amanah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ditugaskan untuk melakukan sebuah tugas, itu ya dikerjakan sesuai perintah, gak usah mesti harus diawasi. Cukup yang mengawasi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Sehingga jangan kalau ada majikannya kerjanya cemekel. Ngerti cemekel apa? Begitu majikannya lewat, wah, sireng-sireng. Ya, jangan, cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawasi. Masya Allah, ini kisah. Wa fi ayyamil Faruq, di hari-hari yang lain, masih di pemerintahan Umar ibn Khattab. Suatu hari ada seorang gubernur dari negeri Syam yang bernama Yazid ibn Abi Sufyan. Orang ini datang dari negeri Syam ke Madinah mengutarakan hajatnya di depan Amirul Mukminin. Di antara hajatnya sebagai seorang gubernur negeri Syam, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna ahla Syami qad kathuru wa mala'ul madain. Wahai Amirul Mukminin, penduduk negeri Syam jumlahnya semakin banyak yang masuk Islam. Kota-kota penuh dengan orang. Desa-desa pun iya, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wahtaju ila man yu'allimuhumul Qur'an. maka sangat dibutuhkan seorang yang bisa mengajari Al-Quran dan mengajari syariat Islam tentang ibadah. Kirimkanlah kepada kami, wahai Amirul Mukminin, seorang da'i yang handal, yang kokoh, yang kuat, untuk mengajari kami di negeri Syam. Masya Allah. Siapa yang diutus? Kita lihat kisahnya. Fada Umar An-Nafar Al-Khamsat Alladhi Jamal Quran Fi Zamani Alayhi Fi Zamani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar memanggil lima orang. Lima orang ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang di zaman Rasul penghafal Al-Quran dan yang paling tahu tentang Al-Quran di antara sahabat-sahabat yang ada. Lima orang itu adalah Mu'ad ibn Jabal, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub Al-Ansari, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda. Ini lima orang yang dipanggil oleh Umar ibn Khattab. Wa qala lahum, Umar mengatakan kepada mereka, inna ikhwanakum min ahli Syam qad istanuni biman yu'allimuhumul Qur'an yufaqihuhum fid-din fa'inuni rahimakumullah bi thalathatin minkum fa in ahbabtum faqtari'u wa illa in tadabtum thalathatan minkum. Umar mengatakan kepada lima orang ini, nak, itu, kasih tahu, walad, maju sini, Rayyan maju sini, duduk yang rapi. Umar mengatakan kepada lima orang ini, sesungguhnya saudara kalian dari negeri Syam meminta bantuan kepadaku untuk mengirimkan orang yang bisa mengajari Al-Quran dan mengajari tentang ad-din. Maka silahkan dari lima orang ini, siapa yang mau berangkat awalnya? Silahkan lima orang ini. Kalian yang aku pilih, aku butuh tiga. Berarti dua akan tertinggal, tidak jadi dikirim. Maka berkatalah mereka lima orang tersebut, kenapa kita untuk dipilih? Abu Ayyub adalah seorang yang sudah tua. Abu Ayyub Al-Ansari seorang yang sudah tua. Adapun Ubay bin Ka'ab, seorang yang sedang sakit. Maka tinggal tiga, siapa? Mu'ad, Ubadah bin Samit, Abu Darda. Sudah tiga orangnya aja yang diutus. Masya Allah. Untuk menjalankan tugas mulia, mereka para sahabat semangat, istilahnya bahasa kita, ora petiren. Ngerti bahwa apa ya petiren itu, apa sih bahasa Indonesia ini? Susah kulete bapak. Ora petiren. Apa? Istilahnya, kamu aja. Tidak usah. Tidak seperti itu. Ini adalah dakwah. Mengajak umat untuk beribadah kepada Allah. Harus semangat. Masya Allah, kalau seandainya orangnya, da'inya yang punya ilmu pada petiren, belum dapat ini bahasa Indonesia petiren. Umat mau bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab dengan umat? Siapa yang akan mengajari ilmu kepada umat kalau da'inya pada petiren? Iya, mau bagaimana? Seorang da'i harus semangat, sebagaimana tiga orang ini diutus ke negeri Syam yang sangat jauh. Negeri Syam itu adalah terdiri dari Hims, Palestine, dan Dimsk, Damaskus. Jauh. Kalau sekarang naiknya motor sudah ketinggalan zaman, pakai mobil sekarang. Atau kalau jauh lagi pakai pesawat. Masya Allah. Dulu pakainya unta. Sekian hari. Tuplah. Sampai berapa bulan nyampe tempat medan dakwah. Lesah. Meriang greges. Dilakoni Bapak. Masya Allah. Ya. Kalau dai sekarang bagaimana? Greges setitik orang mangkat. Tapi itu tidak mengapa. Sebagai ta'zim dan takrim bagi ahlul ilmi. Kalau memang ada fasilitas. Bukan hal yang haram. Bukan pula mencerca keutamaan orang yang memiliki ilmu. Bukan. Di zaman dulu tidak ada pesawat. Misalnya kalau ada pesawat, seperti para ulama dari Madinah ke Indonesia, masa dari Madinah ke Indonesia numpang unta, siki, kelelet toh. Eman-eman waktu, Syaubet naik unta. Gimana? Ngirit waktu pakai pesawat. Supaya menyampaikan ilmunya maksimal. Karena waktunya singkat di Indonesia. Itu tidak mengapa. Karena memang ada fasilitas yang lebih bisa mendukung kepada dakwah. Tidak mengapa. Cuman mentalitasnya juga jangan ketinggalan dengan para ulama dan para sahabat. Kemudian kata beliau. Ibda'u bihims. Faidha raditum hala ahliha. فَغَلِّفُوا أَحَدَكُمْ فِيهَا وَلْيَخْرُجْ وَاحِدٌ مِنْكُمْ إِلَى دِمْشِقْ وَالْآخَرُ إِلَى فِلِسْطِينَ. Tiga orang. Mulailah kalian memasuki daerah yang namanya Hims. Dakwalah kalian bertiga di situ. Ajari ilmu ke orang-orang yang berada di negeri Hims itu. Kalau sudah diajari ilmu tempat itu, kalian anggap cukup, tinggalkan satu di situ, yang dua berangkat. Satu ke Palestina, satu ke Damaskus. Tadinya tiga orang, berpencarlah mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang alim itu sangat dibutuhkan. Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu sangat apa? Dibutuhkan oleh orang banyak. Ini. Maka marilah kita belajar ilmu ad-din, ilmu agama dengan mendalam, dengan kokoh. Bagi yang masih memiliki kesempatan muda-muda, kalau yang tua-tua suka kain kesibukan ya Pak ya. Walaupun masih bisa. Yang masih memiliki kesempatan umur, pemikiran, waktu, luang, belajar. Karena umat ini selalu butuh dengan orang yang memiliki ilmu. Jangan punya pikiran. Lang konek KBKB nang pondok terus jadi ustadz sih siapa sih didakwai. Oh KBKB jadi ustad, KBKB jadi ustad tidak mengapa. Baik, karena ilmu itu baik. Ya tidak apa-apa? Iya. Akhirnya orang yang punya pikiran seperti itu, bisa kanalah pada di pondokna, anakku rosah, ben jadi wong bodoh, sing jadi madune tok baik. Aduh, selerane rendah. Ini dia, ya. Jangan punya pikiran nek kabe-kabe nang pondok, dadi ustad kabe engko si kepriwe. Ya tidak akan jadi ustaz semua. Manusia miliaran. Manusia itu banyak. Jangan takut. Tidak ada tempat untuk berdakwah. Masih terlalu luas. Dunia ini. Masih terlalu banyak daerah-daerah yang belum terjamah. Ya. Masya Allah. Maka akhirnya dikisahkan. Berangkatlah mereka ke negeri tersebut. Dan ketika Mu'ad berada di Palestina, beliau wafat di sana. Kata beliau, "Wahunaka usiba Mu'adun bil waba." Di Palestina itulah Mu'ad ibnu Jabal terkena ujian sakit. Falamma hadaratul wafatu istaqbala al-qiblata wa ja'ala yuraddidu hadha nasyid. Tatkala kematian hendak menjemput beliau, beliau pun mengucapkan kata-kata yang ditulis dalam sejarah. Ungkapan beliau adalah marhaban bil mauti marhaban. Selamat datang wahai kematian. Selamat datang wahai kematian. Ini tentunya setelah mengucapkan apa? Yakni kalimatut thayyibah dan yang lainnya. Mengucapkan kata-kata ini bukan ini yang terakhir. Ini di antara yang beliau ucapkan ketika apa? Mendekati wafat. Selamat datang wahai kematian. Zairun ja'a ba'da ghiyab. Kematian ini ibarat tamu yang datang, yang dulu tidak pernah datang, sekarang ini datang kepada kita. Memang seperti itu. Kita belum pernah ketamuan dengan yang namanya al-maut. Sekali ketamuan dengan yang namanya al-maut, sekali itu saja mati. Maka beliau ketika mendekati wafatnya mengucapkan kata-kata ini sebagai bentuk apa? Kesiapan dalam menjemput al-maut. Yang sebelumnya sudah diusahakan sedemikian banyak amal saleh. Karena al-maut itu sekarang ini belum datang, tapi nanti ketika pada waktunya akan datang. Ini Mu'ad. Wa habibun wafada ala syaukin. Thumma ja'ala yandur ila sama yakul. Kemudian beliau pun mengadakan matanya ke atas langit. Memandang ke atas langit. Seraya beliau mengatakan, Allahumma innaka kunta ta'lam anni lam akun uhibbu dunya wa tulal biqa fiha li gharsil asyjar wa jaril anhar walakin lidhama'il hawajir wa makabatis sa'at وَمُزَحَمَةُ الْعُلَمَاءِ بِالْرُّكَبِ عِنْدَ حِلَكِ ذِكَرْ. Wahai Allah, sungguh engkau telah tahu tentang diriku. Ini beliau mengatakan kata-kata ini bukan berarti Allah tidak tahu. Baru dikasih tahu, tidak. Engkau telah tahu, ya Allah, bahwa sesungguhnya aku tidaklah suka untuk berlama-lamaan di dunia ini. Aku gak suka. Hidup terlalu lama di dunia gak suka. Aku tidak suka juga dengan harta dunia beserta isinya. Aku gak suka. Sebenarnya seperti itu, ya Allah. Aku gak suka hidup di dunia ini. Terlalu, berlama-lama di dunia aku gak suka. Namun yang menyebabkan aku suka di dunia ini adalah apa? Aku ingin mengajari ilmu kepada manusia. Disebutkan di sini, lidhama il hawajir. Karena umat haus dengan ilmu. Itulah yang menyebabkan aku senang hidup di dunia. Wa makabati sa'at. Dan juga manusia banyak dalam kondisi kesyirikan, kemaksiatan. Aku ingin menyadarkan mereka. وَمُزَحَمَةُ الْعُلَامِ بِرُّكَبِ. Dan yang paling aku cintai juga adalah berkumpulnya antar para ulama. dalam sebuah halaqah dzikir, dalam sebuah majlis salim, itu yang aku sukai di dunia ini. Masya Allah. Hidupnya Mu'adz ibn Jabal dari masa muda belajar bersama Rasulullah bagaikan seperti manusia dengan bayangannya. Tahu manusia dengan bayangannya? Bapak kalau jalan bayangannya ikut tidak? Atau bayangannya ketinggalan di rumah? Nggak mungkin. Itulah Mu'adz ketika mudanya. Begitu Rasulullah wafat, menaiki terus seperti itu sebagai da'i, sampai meninggal dunia di medan dakwah, di negeri yang sangat jauh, di Palestina. Ya, Allahumma taqabbal nafsi bi khairin, ma taqabbal bih nafsan mu'minatan. Ya Allah, terimalah jiwaku ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana engkau menerima jiwanya seorang mukmin. Thumma fadat ruhu tahira ba'idan lil ahli wal ashir. Setelah itu beliau pun meninggal dunia dalam kondisi jauh dari keluarga dan kerabat. Da'yan ilallah, beliau meninggal posisi sebagai da'i, menyeru dan mengajari umat untuk menyembah kepada Allah, muhajiran fi sabilihi, dan beliau adalah seorang yang berhijrah di jalannya, yakni memperjuangkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini adalah kisah dari akhir, kisahnya Mu'adz ibni Jabal. Keluarga Yasir insyaallah dalam kisah berikutnya. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.